SIM4U FM bersama saya TV dan Irau. Welcome back guys to Betul-Betul Live at Chillax. Woo! Dan hari ini kita ada Payung Teduh. Yes, kita ada Ivan, ada Coti. Cito. Macam nak bercuti. Ada Is and also Chomi. How you guys doing? Okay, Chomi itu. Chomi. It's okay babe, aku faham, kau nervous. Without further ado, berdua saja, Betul-Betul Live at Chillax, I am for UFM. Oh, dan udara menjadi segar. Tak ada gelap, lalu mata enggan dan pasti terbang ke langit. Tak ada fajar, hanya remang malam, semua telah hilang. Terserah mata sekali. sekencang-kencangnya agar seluruh ruangan ini berkembang. Chillax, I am for UFM bersama saya TV dan juga Ira. Welcome back guys to Betul-Betul Live at Chillax. Yes, hari ini kita akan berhibur bersama dengan Payung Teduh. Woo! Sekarang nak kenal lebih lagi dengan Payung Teduh. Yes, sebab TV perasan muzik diorang ni lain daripada lain sikit kan. Betul. Mereka menggunakan unsur keroncong. Dan juga jazz. Yes. So, dari mana dapat idea untuk to make this kind of music menggunakan keroncong? Yeah. Ke depan gini. Serius ni? Serius. Sebab kita sekarang ni orang muda. Manalah yang keroncong ni, faham tak? Kan? Tapi korang macam boleh buat muzik keroncong jadi power dan cool untuk didengar. Oi. Dia nervous. Kau buat apa, babe? Siapa dia nervous? Aku pressure kan Is kamu. Exactly. Dari mana, Com? Gimana terfikir banyak, untuk... Tidak direncanakan datang begitu saja. Jadi memang minat dengan keroncong semuanya? Semuanya. Semuanya saya minat. Lagu-lagu keroncong, lagu dangdut, lagu rock, lagu Melayu, lagu-lagu Peramli, suka lagu-lagu. Lagu dangdut eh? Oh iya. Kegelik sikit sedap. Contoh. Contoh. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Amboi. Itu lagu Peramli. Yeah. Kenapa lagu itu? Apa? Kenapa lagu itu? Mau beristri dua. Tiba-tiba. Yang lain. Ingat selalu. Iya. Lagi. Kan lagu Peramli. Sorry lah. Ini jangan membawa kereta ke dalam rumah tangga saya. Okey. Ya? Okey. Jangan diciptakan. Try lagu dangdut pula. Lagu dangdut? Oh, ini. Aduh, lagu dangdut apa ya? Ino Daratista, Amalina. Ino, Romairama. Romairama. Wah. Oke. Oh, lari pagi. Tua muda semua. Memang power lah. Memang power. Thank you. mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelariannya di mana. Ketika surya tenggelam bersama kisah yang tak terungkapkan. Mungkin bukan waktunya berbagi pada nestapa, atau mungkin kita yang tidak kunjung siap. Kita meski hanya dua cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana kita adalah sisa-sisa keikhlasan diikhlaskan, bertiup tak berarah, berarah ke ketiadaan. Akankah bisa bertemu kelak di dalam perjumpaan abadi? Ba da da da da. ini dramatisasinya kita. Chillax MVFM bersama saya Ira dan TV. Betul-betul live at Chillax, kita ada Payung Teduh. Yeah. Babe, it's so exciting, babe. And thank you guys so much, Payung Teduh, kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Baru sampai dari bandara KL Air and you came here straight, right? Yeah. Okay, mungkin ada apa-apa pesanan terakhir kepada semua peminat Payung Teduh di Malaysia. Terima kasih untuk semua dukungan, semua kesediaan kalian meluangkan waktu untuk mendengarkan karya kami. Terima kasih untuk kelapangan hati tersebut dan doakan kami untuk sehat terus sehingga bisa berkarya terus. Kenapa kalian lemah sekali? Oke? Okay? Sebagai lagu terakhir dari kami, Angin Pujian Hujan, nyanyi sama-sama, oke? Okay? Juga datang.